Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia di Garut, Bapak Pengurus DKM dan jamaah semua, Bapak dan Ibu yang saya cintai, Rasulullah SAW setiap kali mengirimkan pasukannya selalu di waktu subuh. Waktu subuh juga dipilih oleh para pengusaha di masa Rasulullah SAW untuk memulai setiap kegiatannya. Di waktu subuh menurut para saintis, ada gas yang paling dibutuhkan oleh otak manusia, dan itu akan memompa kecerdasannya. Tapi gas ini hilang seiring munculnya matahari pagi dan tidak didapatkan oleh mereka yang bangunnya kesiangan. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sakhr, dia adalah seorang pengusaha, salah satu di antara orang dermawan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab orang kaya itu di masa Rasul tidak diukur dari jumlah asetnya, tetapi seberapa besar keberaniannya berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang-orang yang kurang akal di masa Rasulullah jika mengukur kehormatan itu dari sisi materi keduniaan. Tetapi yang menarik, dalam satu riwayat hadis Nabi SAW dari Sakhr ini menjelaskan tentang doa Nabi yang luar biasa. Rasulullah SAW mendoakan untuk umatnya dan khususnya mereka yang bangun subuh. Mereka-mereka yang sholat jamaah di waktu subuh itu mendapatkan syafaat di dunia dari Rasulullah SAW dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis ini riwayat Tirmidzi dari Sakhr Al-Ghamidi, bahwa Rasulullah SAW berdoa di setiap harinya, Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Yang dimaksud di sini adalah di waktu subuhnya. Man salla fi jama'atin, man salla al-isha'a fi jama'atin, faka'annama salla nisfal layl. Orang yang sholat isya'nya berjamaah, dihitung pahalanya seakan-akan telah mendirikan sholat separuh malam. Wa man sholat subuh fi jama'atin, faka'annama sholat kullal layl. Tapi jika dia sempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, maka dia dihitung seakan-akan telah mendirikan sholat sepanjang malamnya. Pagi hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang terbaik di kota Garut hari ini. Inilah Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua MUI dan semuanya, para tokoh masyarakat. Kalau mau tahu siapakah orang berkualitas di kota Garut ini, siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Ini kualitas. Orang ini diukur dari jumlah sholat subuhnya. Ada memang pameo di masyarakat Israel, khususnya doktrin kaum Zionis, mereka tidak resah berapapun jumlah personil pasukan umat Islam, tidak resah. Yang mereka resahkan bukanlah berapa amunisi yang dimiliki oleh orang Islam. Yang paling dirasakan oleh orang atau musuh-musuh Islam adalah kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itu dia takut. Sebab ini menunjukkan standar kualitas umat Islam. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, kira-kira Pak Ketua DKM di Masjid Agung ini, jumlah yang hadir ini kira-kira prosentasenya dibanding sholat Jumat berapa persen? Yang hadir saat ini Pak, kira-kira. Hah? Kalau sholat Jumat penuh gak di atas? Penuh. Bagian luar penuh semua. Berarti ini sekarang kira-kira sepertiga lah ini. Ya kira-kira 33,3% lah. Karena masih banyak yang lowong. Tetapi ini sudah terbaik. Asulus kathir. Insya Allah sepertiga itu sudah banyak. Dan dalam perjalanan satu tahun sudah bisa seramai ini, insya Allah sudah bagus. Bapak-bapak sekalian, juga ibu-ibu, kalau punya anak laki-laki lalu sholat subuhnya di rumah, sebetulnya bapak dan ibu belum sukses mendidik anak. Jadi masih punya anak lelaki solehah gitu kira-kira. Jadi nanti kalau anaknya sudah dibangunkan sebelum subuh dan disuruh ke masjid kemudian susah dan akhirnya sholat subuhnya di rumah, ibu tetap harus memuji alhamdulillah, mama sudah punya anak lelaki solehah. Kata anaknya gak apa-apa daripada mama punya suami solehah. Sejujurnya ibu-ibu, kalau malam menyuruh anaknya tidur, mana yang sering diucapkan? Nak, cepat tidur ya sayang, supaya besok tidak telat sekolahnya. A, itu A. Atau yang kedua, yang B. Cepat tidur ya sayang, supaya besok tidak telat sholat subuh berjamaah. Mana yang sering diucapkan di rumah? A atau B? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jadi kalau bangunkan sholat subuh kepada anak, caranya nih supaya mau bangun. Kalau tidak bangun, masuk neraka kamu nanti. Nanti dia melihat wajah ibunya itu seperti penjaga neraka gitu. Yang bagus adalah kalau nanti bapak pulang malam terlambat sehingga anak sudah tidur, lalu pulang malam, jangan langsung masuk ke kamar dan tidur. Masuk dulu ke kamar anaknya, walaupun dia sudah tidur, belai kepalanya, bisikan di telinganya, assalamualaikum sayang. Lalu yang kedua, minta maaf dululah, minimal di dalam hati. Maafkan papa, maafkan bapak, karena sudah mulai menjadi bang toyib gitu. Yang pulangnya agak kemalaman. Karena banyak bapak-bapak di Jakarta itu statusnya bapak gelap. Kalau ditanya nak bapaknya mana, auah gelap gitu. Kenapa? Perginya gelap, pulangnya gelap gitu. Itu bapak gelap namanya. Sehingga kurang perhatian kepada anaknya, sehingga tidak terbiasa anak-anak lelakinya itu ke masjid. Tapi kali ini saya kira alhamdulillah banyak juga di sini pemuda-pemuda masjid. Lalu bisikan di telinganya, Semoga ini atau anak papa ini, anak bapak menjadi anak yang saleh. Dan mudah-mudahan bangun subuh dan bisa sholat berjamaah. Besok ketika bangunkan anak, berdoa dulu. Ini terutama nasihat atau tips buat mereka yang punya anak susah sholat subuhnya. Banyak gak di sini? Bapak ibu yang sholat subuhnya ke masjid sendirian, saya ingatkan mulai hari ini dirubah. Bikin program masuk surga sekeluarga, jangan sendirian. Jadi sholat subuhnya gandeng semua anak laki-lakinya. Supaya bisa masuk surga sekeluarga. Ibu-ibu, kalau punya anak masih malas sholat subuh berjamaah, lakukan seperti yang dilakukan oleh ibunya Ahmad ibnu Hanbal yang tidak ada ayahnya, demi memperjuangkan agar anak laki-lakinya itu selalu sholat subuh berjamaah. Ibunya lah yang menggendong, ibunya yang kemudian membangunkan anaknya, menemani wudhu anaknya, mempersiapkan pakaian sholat subuh berjamaahnya. Ibunya kalau perlu yang menggendong anaknya ke masjid, dan ibunya terpaksa ikut sholat subuh juga di masjid supaya punya anak berkualitas. Dan memang pembangunan sebuah bangsa, kebangkitan sebuah bangsa, sebuah umat dilihat dari sholat subuhnya. Konon sholat subuh berjamaah di Garut ini setelah 1 tahun pengurusnya sebetulnya sudah melakukan itu, dan di Garut saya yakin sudah banyak sholat-sholat subuh berjamaah di masjid, cuma katanya ada beredar tulisan tentang bangkitnya kembali peradaban di Turki, katanya begitu ya. Itu karena sholat subuhnya, ada gerakan sholat subuhnya. Ya, saya sering bolak-balik juga ke Istanbul, ya ada sedikit benarnya, ada juga yang enggaknya. Tapi sedikit saja yang sadar itu memberikan sebuah perubahan besar. Seperti yang kita harapkan di kota Garut ini. Kalau mau tahu masyarakat yang paling berkualitas di kota Garut ini, sebetulnya tanpa disadari adalah orang-orang yang hadir sholat subuh berjamaah ini. Dan orang-orang ini orang-orang yang sehat, minimal sel-sel di otaknya karena selalu mendapatkan asupan oksigen, mendapatkan hidrogen yang paling dibutuhkan oleh otak manusia itu. Apalagi ketika dia memasukkannya ke otak mereka dalam keadaan sujudnya yang panjang. Secara simbolis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat sebelum matahari terbit, bisa jadi ini adalah sholat subuh berjamaah atau 2 rakaat sebelum subuh, maka dialah orang yang kekayaannya melebihi harta manusia yang memiliki mungkin kekayaannya seluruh dunia. Mereka lah orang-orang yang kaya. Tapi kaya tentu tidak serta-merta selalu diukur dengan materi. Makanya Masya Allah kalau kebiasaan sholat subuh ini terus dibiasakan dan diperbanyak di kampung-kampung, minimal masyarakat Garut ini akan mendapatkan keberkahan Rasulullah, keberkahan doa Rasulullah SAW, dan itu syafaat yang penting untuk kita dapatkan. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baik. Orang-orang yang sholat subuh ini sebetulnya orang-orang yang disaksikan oleh para malaikat siang dan para malaikat malam. Jadi malaikat pencatat amal di waktu siang itu shiftnya, pergantiannya dengan malaikat malam itu di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'anul fajar, membaca Qur'an di waktu fajar, artinya sholat subuh dengan membaca Al-Qur'an di situ, kana mashhuda, adalah bacaan atau sholat yang disaksikan oleh malaikat, di mana seluruh malaikat menyaksikan orang yang hadir sholat subuh pada waktu itu. Maka beruntunglah orang-orang yang sering datang sholat subuh ini. Dan memang menjadi kebiasaan Rasulullah dan para sahabat memulai aktivitasnya itu di waktu subuh. Di dalam sebuah peperangan. Panglima perintahkan kepada bawahannya. Coba cek pasukan kita malam hari ini, apa yang dia lakukan. Lalu komandan memberikan laporan kepada panglimanya. Lapor, pada malam hari ini pasukan kami saksikan ada yang sholat malam, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, dan ada yang istirahat sejenak untuk bangun kembali. Panglima lalu bertanya, apakah ada di antara mereka yang bermaksiat? Lapor, tidak ada. Kalau begitu, besok usai sholat subuh, kita seberangi sungai ini. Dan esok sholat subuh, betul-betul diseberangi sungai itu, dan kuda-kuda pasukan mereka tidak tenggelam. Tetapi subuh juga menjadi waktu yang tepat untuk datangnya bencana. Seperti yang terjadi pada kaum Lut, kaum Nuh. Bencana itu datang di waktu subuh. Gunung meletus, tanah longsor, tsunami. Di Indonesia ini banyak yang terjadinya di waktu subuh. Dan biasanya umat Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan tidak dimusnahkan secara massal. Tapi kalau ada umat Muhammad kemudian ditenggelamkan, disiksa, dimusnahkan secara massal, bahwa telah terjadi kebejatan yang sangat besar di daerah itu biasanya. Saya tidak ingin menyebut satu persatu nama satu kampung di Indonesia yang ditenggelamkan di waktu subuh, apakah dengan tanah longsor, dengan tsunami, dengan gunung meletus. Itu biasanya karena orang-orangnya malamnya bermaksiat dan subuhnya hilang. Coba lihat, orang-orang yang ahli begadang, ahli-ahli dugem, dunia gemerlap malam, mereka itu memang kalau tengah malam tidak bisa tidur, dan memang itu kehidupannya. Bahkan kadang, mohon maaf, petugas keamanan yang jago begadang sekalipun, itu kalau sudah menjelang subuh, muap-muap semuanya. Hanya orang-orang yang diberikan kekuatan dan keimanan itu menantikan sholat subuh sebagai patokan, dan sholat jamaah sholat subuh sebagai sandaran, dan setelah itu mereka beraktivitas. Dan ketahuilah, dalam gambaran banyak hadis, orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah, cara dia mendapatkan rezeki dan mencari rezekinya, karena dia fi zimmatillah, digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat subuhnya berjamaah itu di dalam jaminan Allah, maka cara dia mencari rezeki satu harian itu tidak seperti ayam atau burung yang mematuk-matuk jagung satu persatu. Orang yang hari ini sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia keluar berkarya mencari rezeki, itu fi zimmatillah, dijamin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan perolehannya banyak sekali. Berlipat orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, dari semua penjelasan-penjelasan yang banyak sekali tentang keajaiban sholat subuh, bukan cuma menyehatkan badan, bukan cuma disaksikan oleh malaikat secara dogmatis, tetapi sel-sel tubuh kemudian menjadi bugar, lalu kemudian mengambil keputusan menjadi tepat karena otak menjadi cerdas. Dan lebih dari itu tentu kelipatan-kelipatan perolehan akan semakin besar. Nah, karenanya gerakan subuh berjamaah seperti ini harus digiatkan. Dan kalau perlu anak-anaknya juga. Saya lagi belajar. Kalau mau tahu keluarga ini baik atau tidak, nih standarnya nih. Kalau bupati mungkin punya standar sendiri secara manajerial tentang gidi sebuah negara, atau indeks prestasi kemanusiaan, indeks manusia itu diukur dengan berbagai macam cara. Sebetulnya Islam sudah punya standarnya sendiri. Kalau mau tahu keluarga itu baik atau tidak, coba lihat dari dua sisi. Satu, bagaimana sholat subuh anak-anak mereka. Ini saya observasi 2 tahun di masyarakat sekitar saya. Di sebuah komplek, komplek yang biasanya egois, tidak kenal tetangga. Saya mau mengumpulkan anak-anak terbaik di kompleks saya, dari keluarga-keluarga terbaik. Itu tidak dari sholat maghrib. Karena TPA atau TPQ biasanya, kalau sholat maghrib itu banyak pesertanya. Saya coba bikin kelompok yang namanya ceria, subuh ceria. Anak-anak subuh ceria. Mulai dari bulan Ramadan, tapi konsisten setiap hari. Tidak up and down, tidak hari ini masuk, besok tidak. Coba konsisten. Saya dapati bahwa memang kalau anaknya ini, misalnya SMP ke bawah, itu sering sholat subuh berjamaah, biasanya memang dari keluarga yang bagus itu. Dan rata-rata memang ekonominya bagus. Bukan cuma keluarga itu educated, artinya pendidikannya baik, bukan cuma beradab dalam pengertian keilmuan yang baik, tetapi biasanya juga ekonominya baik. Orang-orang yang terbiasa membiasakan anak-anaknya sholat subuh berjamaah. Nah, mulai sekarang perhatikan baik-baik jika ingin membangkitkan kembali masyarakat kota Garut dan sekitarnya tentunya. Kalau ingin melakukan percepatan-percepatan perubahan, maka mulailah dari gerakan sholat subuh. Ada beberapa masjid di Indonesia. Kenapa kok masjidnya itu ramai terus sholat subuh? Karena ada 1-2 pengurusnya yang memang sangat luar biasa perjuangannya. Di sebuah daerah Muslim minus di Indonesia, pengurusnya itu mengumpulkan setiap hari minimal itu satu masjid 750 orang jamaah subuhnya. Setiap hari, bukan cuma Sabtu Ahad. Setiap hari jamaah subuhnya itu 750 orang. Kalau bulan Ramadan itu bisa sampai 1000 orang setiap hari. Saya coba mencari tahu apa rahasianya, di mana letak kekuatan ini, sebagai informasi juga bagi pengurus masjid. Kalau tadi saya cerita tentang subuh ceria, anak-anak yang tetap ceria di waktu subuh dan selalu hadir sholat subuh, biasanya keluarga baik-baik ambil anak-anak itu, pelihara anak-anak itu semua, dan ini adalah kader-kader hebat. Banyak gak masjid yang kesal karena tidak ada remaja masjidnya dan susah sekali membentuk remaja masjid di sekitarnya? Banyak? Tahu gak kenapa? Karena pengurus masjidnya tidak terbiasa membina anak-anak sejak sholat subuh. Kalau anak sejak kecil subuh di masjid, main di masjid, dan masjidnya itu ramah anak, insya Allah sampai besar anak itu, sampai remaja akan dekat dengan masjid. Tapi mohon maaf, banyak sekarang masjid-masjid yang tidak ramah anak. Misalnya ada anak masjid lalu bercanda. Yang namanya anak-anak, semua orang tua di sini pasti dulu sering bercanda waktu sholatnya. Benar? Yang ngomong yang pertama kali melakukannya itu. Ada gak orang tua itu kalau melihat anak bercanda, jangan berisik, diam atau keluar gitu. Anak-anak di dekat rumah saya nasihati, saya kompakkan, kalau ada bapak-bapak seperti itu, jawab, Pak, masjid kita harus ramah anak, Pak. Gitu. Dan anak-anak di sekitar saya udah berani seperti itu. Dan memang seharusnya masjid itu ramah anak dan memberikan asupan-asupan materi yang dibutuhkan oleh anak. Kenapa banyak anak malas datang duluan sholat Jumat? Pertama, datang dan anak-anak disuruh diam. 20 menit tidak beraktivitas bagi anak-anak itu berat. Lalu materinya untuk orang tua pula. 100% materi itu khutbah Jumat untuk orang tua. Dan anak-anak tidak boleh bergerak, disuruh diam dengan semua ketegangannya. Anak-anak stres semua di situ. Bagaimana caranya supaya terbentuk remaja masjid di sekitarnya dengan cara yang baik? Jadikan masjid itu ramah anak. Kalau anak itu bermain, biasa enggak? Kalau orang tua main-main baru luar biasa. Jadi kalau ada anak bercanda itu biasa. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak pernah memarahi anak di masjid. Bahkan disiapkan apa yang dibutuhkan anak-anak di masjid. Sehingga masjid menjadi sentral kegiatan anak-anak. Apalagi bisa melakukan itu di waktu subuh. Demi Allah, kemarin saya sholat Jumat di satu masjid, ada dua lantai. Lantai utama itu lantai dua, orang tua semua. Lantai pertama, lantai dasar itu anak-anak semua, lebih 1000. Karena dekat sekolah. Dan demi Allah, saya bangga sekali. 60% khutbah Jumat saya peruntukkan untuk anak-anak. Dan sengaja saya menggunakan bahasa orang tua kepada anak-anak, agar para ayah ini terbiasa ramah kepada anak-anak. Betapa menderitanya anak yang punya orang tua galak di masjid. Diam. Lalu main pentung aja. Puh, gitu. Ada orang tua yang tiap hari suka pegang kipas tukang sate itu. Kalau anak-anak bercanda, peletok. Bercanda, peletok. Gitu. Betapa menderitanya punya ayah seperti ini. Dan itu orang yang paling tidak bahagia hidupnya. Dan itu tidak boleh lagi dilakukan. Sehingga di Jakarta bagian barat ada kuliah duha. Setiap kuliah duha itu ramai sekali anak-anak senang datang ke masjid. Kenapa? Karena masyarakat sekitar masjid itu berlomba-lomba membawa mainan buat anak-anaknya ke masjid. Ada yang membawa kertas untuk mewarnai gambar, ada yang membawa mainan puzzle. Sehingga bahkan ada satu ruangan yang diberikan tirai, shutter, hijab untuk ibu-ibu yang menyusui, sehingga tetap bisa mengikuti sholat duha di masjid dan tetap bisa mengikuti kajian duha di masjid, dan anak-anak mereka juga dekat bersama mereka sehingga mereka bisa memantaunya. Dan itu masjid ramai. Hanya saja memang di lantai bawah tempat anak bermain karena berisik, kemudian diberikan sound system 2 kali lipat ketimbang di atas karena agak ramai. Sehingga berkembanglah masyarakat itu. Nah, masjid-masjid yang tidak punya remaja masjidnya biasanya karena memang tidak membiasakan anak-anak itu sholat subuh berjamaah. Dan tidak dibiasakan anak sarapan di masjid pagi-pagi gitu, atau dikasih fasilitas. Kalau sudah dibiasakan seperti itu, nanti dengan sendirinya waktu remaja dia akan menjadi remaja masjid. Jamaah rahimakumullah, ada cerita. Ini cerita tetapi tertuang dalam kitab-kitab klasik. Ada seorang mu'alaf masuk masjid. Usai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada orang asing menegur di sampingnya. Kamu lapar ya? Kamu lagi kekurangan rezeki ya? Si mualaf ini kaget. Kok tahu? Di kampung ini ada orang kaya yang butuh pembantu untuk rumahnya. Di mana? Tapi kemudian si mualaf ini, astagfirullah, saya di rumah Allah, kenapa mengharapkan rezeki pada makhluk? Astagfirullah, berzikirlah dia. Jadi orang yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, jadi berapa? 99. Digenapkan 100 kali dengan tahlil, khairun minad dunya wa ma fiha. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Astagfirullah, kenapa di rumah Allah saya minta kepada selain Allah? Lalu Berzikirlah dia. Usai berzikir, dia cari lelaki yang memberitakan tadi. Ternyata sudah tidak ada. Wah, padahal dia lagi butuh rezeki pagi ini keluar masjid. Ya sudahlah, keliling kampung. Setelah keliling berjam-jam, baru dia kembali lagi ke masjid semula. Dia baru sadar, ternyata dia berada di kampung yang miskin. Ya tidak ada orang kaya. Lalu apa maksud lelaki itu tadi? Bahwa di kampung ini ada orang kaya yang butuh pembantu, balasannya memuaskan. Setelah keliling dan tidak mendapatkan orang kaya, dia lalu melihat ke masjid. Oh, ternyata masjid ini kotor. Dan tidak ada marbotnya, tidak ada pengurusnya, tidak ada yang membantu merapikan masjid ini. Terbetiklah dalam pikirannya, bukankah Allah Maha Kaya dan masjid ini rumah Allah? Kalau Allah yang Maha Kaya itu pasti memuaskan balasannya. Sudah, dia yakin. Yakinlah dia menjadi pengurus masjid. Saya ini bisa sampai di sini ini karena dipaksa sama papa ini, Papa Husein ini. Ustaz bisa ke Garut? Insya Allah, karena saya baru sibuk juga. Tanggal berapa? Ustaz tanggal sekian ya. Saya lihat jadwal dulu. Enggak bisa, harus. Baru kali ini dapat manusia sekejam ini pada saya gitu. Alhamdulillah bisa sampai di sini karena memang untuk menjadi pengurus masjid itu harus progresif. Enggak akan maju karena masjid ini kan tembok tergantung pengurusnya. Nah, ini masjid rumah Allah dan Allah itu Maha Kaya. Nah, si mu'alaf ini tidak punya pikiran yang aneh-aneh kecuali Allah Maha Kaya, masjid rumah Allah, balasannya pasti memuaskan. Dia sabu. Padahal dia lapar. Dan malu pulang ke rumah karena gak ada penghasilan di bawah untuk istrinya. Dia lap kacau. Ini rumah Allah. Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Dia sapu, dia pel. Ini rumah Allah. Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Pintar atau bodoh orang ini? Belum bisa jawab ya. Allah Maha Kaya, ini rumah, balasannya pasti. Wah, dipel. Ini rumah Allah. Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Alhamdulillah. Sholatlah orang dan bersilah. Kemudian masjid ini, setelah keluar, ini rumah Allah. Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Dompet kosong, perut lapar. Malulah dia pulang. Apa yang biasa dia bawa ke rumah? Jalanlah dia ke rumah sambil membawa sesuatu kira-kira untuk menghibur istri, apa yang dibawanya gitu. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Istrinya keluar. Kenapa lama sekali pulang? Sudah lama ditunggu. Ini makanan di meja juga sudah hampir dingin. Bingung dia. Oke, sebentar. Istrinya cepat memburu dia dan bertanya, kamu kerja sama orang kaya ya? Tadi pagi ada utusan orang kaya memberikan sesuatu kepada kita sehingga sekarang kita bisa makan. Jadi hanya sekeping emas yang itu dipakai belanja oleh istrinya. Makanlah. Usai makan, lalu si suami bertanya, mohon maaf, tadi kamu bilang apa? Ada utusan orang kaya. Iya, dia datang bawa kepingan emas ini. Terus kamu beli makanan ini semua pakai apa? Pakai keping emas ini. Loh, kok gak berkurang? Iya, setiap kali aku belanja, misalnya gandum, ambil saja, gak ada kembaliannya. Belanja sayur, ambil saja, tidak ada kembaliannya. Ambil ikan, ambil saja, tidak ada. Sesimpel itu. Kalau Allah hendak memberikan, kesimpulannya begini saja. Urus masjid sampai sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Datangkan anak-anak dan jadikan anak-anak ini ramah datang ke masjid. sehingga lahir generasi-generasi masjid, dimulai dari sholat subuhnya, insya Allah akan bangkit Indonesia dari Garut, insya Allah. Jamaah rahimakumullah, sudah persis jam 6 dan saya tidak mau terlalu lama-lama ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah kita semua. Dan insya Allah kalau semua pemimpin yang hadir di sini, saya dengar ada juga anggota dewannya, berdoa seperti Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, para ulama, para anggota dewan, semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berkahilah umatku di awal paginya. Berkailah umatku agar datang sholat subuh berjamaah. Semua berdoa, Pak, terlalu banyak yang tidak bisa kita selesaikan di bangsa ini. Tetapi tidak ada yang mustahil dengan kekuatan subuh ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, akan terjadi perubahan-perubahan besar di masyarakat kita. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada baiknya kalau kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan doa atas permintaan pengurus. Bapak sekalian, saya bangga sekali saya lihat dari anggota TNI, dari anggota Polri yang hadir bersama kita. Kalau sudah begini, para anggota, mereka menjadi pelindung dan pengayom keamanan masyarakat lahir dan batin. Lahir dan batin. Tinggal ditambah satu lagi. Kalau ada hafiz Quran, digambarkan oleh Rasulullah SAW, ini mungkin cara pandang sudut keamanannya berbeda. Dari hadis Nabi SAW, bahwa satu hafiz Quran itu di satu kampung, dia menjadi pelindung untuk tidak ada balak di kampung ini. Maka mudah-mudahan lahir juga satu rumah satu hafiz Quran di Garut ini. Setelah ramai masjid ini di waktu subuhnya, insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma barik li ummatina fi bukuriha. Allahumma barik li ummatina fi bukuriha. Allahumma barik li ummatina fi bukuriha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin di Garut ini dengan hidayah-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kudrah-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada para pemimpin di Garut ini jalan kebahagiaan buat semua rakyatnya, jalan kesejahteraan buat semua rakyatnya, jalan keadilan buat semua rakyatnya, dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang adil, pelindung-pelindung yang kokoh, yang mensejahterakan rakyatnya. Ya Allah, jangan Kau berikan kepada kami pemimpin yang tidak taat kepada-Mu dan tidak sayang kepada rakyatnya. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kota Garut,